الحمد لله رب العالمين خير المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم حدثني به موسى بن هارون قال حدثنا عبد محمد قال حدثنا اسد عن الشيخ في كفر ذكر عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس لم تنكن بغفر من موسى بغفر كلمه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغوا Lama para hod maka ini ngampung lo sop Allah Allah Ta'ala min kol jima sangking nyetal koro atas belakang teman koro istawa moko berdaulat moko kuwabe sop Allah beristiwa sop Allah ala arti yang atas ya pada alam moko ngedadana sop Allah Ta'ala ibu kita ini di alam musti kawai dunia yang atas sering ngelakau ini pemimpin wangi Wagana lan ana sapa iblis iki kabilat endo ning kabilat niku sanding siji marga siji klan ya siji kabilat siji marga to klan minal malaikati sanding sebagian klan malaikat yukalu kan den utamna lahun kedhe margane jin margane malaikat sing sama itu nyapa aljinu ya apa jin apa ya jin wa inna ma sumu Aminsne dan arani sopowong kelompok ejin aljina ejin yang anda gumperon saat mereka beri khususan khususan. Song kata khusin khususan fa'ilin kufar. Kasus kafirin kufar. Khususan khususan iku piro piro tukang jogo swargo. Wakana lan ana sopo iblis iblis ma'amul kihi serta ane kepemimpinan iblis khusinan halil. Jadi iku khusinan jadi tukang jogo swargo. Kawan kau amok atau mimpi kisah dia yang dalam dadani iblis. Saat ini iblis sopo kibul nopo sembung. Waqala lan ngucap sapa iblis ma'atani lahu hai ma'atani ora paring ingsun sapa apa apa hai dengi ki illa limaziyatin kecuali krono kelebihan li kedua ingsun saya kata kaya mengkene kolang riwanto sapa Musa bin Harun waqat haddatsani bi ghairu lan ulama liya cerita waqala limaziyatin ni alal malaika limaziyatin krono kelebihan li kedua ingsun alal malaika ing atas malaikat Pala mawaku amu kasmasan itu ngibobo dari kalkibru mengkono-kono sombong di nafsi yang dalam wadah ini iblis Kitola amu kamersani sopa Allah wa wala dari kain atas yang mengkono-kono sifat sombong minggu sangking iblis Fakola muka dawa sopa Allah wa lil malaikati maring malaikat Malaikat sing kobilatin minal jin Ini jairun fil ardi khalifah Ini satu meningsun jairun dikudat sing bakal gawe wujud fil ardi yang dalam bumi Khalifatan yang khalifah yang pengganti atau yang diceluk pengganti kalau kodoh matur sama malaikat sing kelompok wawu Rabbana dukungiran kita wama utai apa iku yakun ono sopo dalikal khalifah tu sopo mungkun-mungkun khalifah terus khalifah niku sintenan masa depannya sepunti kalau ada sopo wa ta'ala yakun iku bakal ono lagu kecil khalifah sopo zuriatun anak seputu Yufsidu nakang kodong rusak sopo duriyah fil ardi yang dalam bumi. Waya tahasadu nalan saling hasud sopo duriyah. Waya tululan matani soba dunia sebagian di duriyah, badani sebagian. Kol kodong tak sopo malaikat, Rabbana atas ja'alu fiha mayusibu fiha wa sikutima. Atas alu noto damal panjinan fiha yang dalam bumi man ing wong yufsidu kang rusak sopo man fiha yang dalam arat. Waya psikulan ngalir no sopo man si adjima yang berapro darah. Wa nahnu halaiti kita nusabbihu iku maca tasbih kita bihamdi kelan-kelan muji ning panjenengan wa nufat disulan nakdisno bersihno sapa kita la kamaring panjenengan kala dawuh sapa wa ta'ala ini sak temlingsun a'lamu iku ngerti sapa ingsun mak ing perkara la ta'lamu nak kang ora ngerti sira kabeh yakni ngertakno sapa Allah min sani iblis kuwi ora roh di antara balamu ana sing jeneng iblis Bapak asal mengkong utas sopa Allah Jibril yang malaikat Jibril dal arti maring bumi Allah ngutas Jibril turun ning bumi liak tiang supaya jubuk sopa Jibril ku ing arat liak tiang supaya nekani sopa Jibril Bapak asal Jibril dal arti liak tiang supaya gelem nekani sopa Jibril ku ing arat maksudnya arat ini ku Adam yang ijek dari arat Biti ini kelan lemah minhatan arat Fakolat mengkong ucap apa alardu bumi Ini bumi sing kita tempati saat ini Ini a'udhu billahi minka Ini saat teman ingsun a'udhu Iku nyon baru bisa ingsun billahi iklan Allah minka sangking siro antang kuso entong ngurangi sira Jibril minni saking ingsun autasi nuli sana yasinu pun mutadi binafsi utawa gawe luka sira gawe bolong sira kowe gawe luka sira ning ingsun gawe elek farja mongko bali sapa Jibril walam yakut lan randiku sapa Jibril wakala lan dewa sapa Jibril robbi duh pengiran ingsun inaha sak temne arep iku adat iku nyuwun perlindungan sapa arep dikawan panjenengan fa'at tuha mongko nglindungi ingsun hak ing arep Bapak atau mengkongkutu sopa Allah, Allah Mikaila ing Mikail, fa'adat. Mengkong nyumun bau reksa sopa arat, minu sangking Mikail. Fa'adat, mengkong ngekei bau reksa sopa Mikail haing arat. Faroja mengkong balik sopa Mikail, fa'kola kamakola Jibril. Mengkong dawa sopa Mikail, kamakola Jibril, kaya oleh matir Jibril. Bapak atau mengkongkutu sopa wa ta'ala malakal moti ing malaikat kematian. Fa'adat, mengkong nyumun bau reksa sopa arat, atau apa arat. Minhu saking malakil mauti. Fakola mengkodau sopa malakil mauti. Wa ana a'udhu billah. Wa ana uta ingsun a'udhu nyon bahwa rasa ingsun billah iklan Allah. An arjia yinto bali ingsun. Walam unak fit lan orang lestarek no ingsun. Orang laksana no ingsun. Soro saat ini buatan mengeksekusi ingsun. Buatan ngelaksana no ingsun. Amro yang perintah Allah Ta'ala. Fakoda mengkong ngalak sopa malakil mauti min wajil ardi. Saking raine bumi do diure bumi wakola tolan nyampur sopo malakul mauti falam yakut mongkorang ngalap sopo malakul mauti mimakani sanging tempat wakitin kang siji wako dalan ngalap sopo malakul mauti min turbatin sanging lemah amro akang abang wapai doalan kang putih wato dalan sing ira falidhalika mongkok krono iki kabeh koroja mutu sopo banu adam mustalifina halibidu bidu kabeh fasaita mongkok munggah sopo malakul mauti bihi kelawan turabi fagallah mongkok dedi telas Fadalah mengkodati terus apa turab apa turab. Hatta ada tiga bali apa turab tinan itu jadi lemah lajiban ingkang nemplek ingkang kelet. Mergo lemah lempung kena banyu nu kelet. Atus lemah yang tidak mel kentang ini. Walajibu tekan aran lajib. Iku alajiku lemah yal tajiku kang kelet atau kang lengket apa batu sebagiannya tanah dibatin kan sebagian. Sumataro kamu kon ninggal sopo malakul moti. Hatta antana singgo mambu. Apa tanah watato yarolan rubah apa tanah wadali kakina yakul min hama im masnun ayo muntinin dikisih tanah yang mis berbau sumako alalil malaika dimongkonuli dawu sopawa ta'alil malaika inni khalikum basyara mintin fa'idha tawaitu wa nafaktu fihi min ruhi faqa'ulah misajifin terus niki kula terangam mohon kula ringkes terus niki nak sawal tanggal 28 sami artinya tanggal bodoh rak sami itu 28 sami itu buat nyelip 29 tapi nah tanggal posonnya kan benten jadi poso sama di kormawan ini rak bodoh nopo bareng kalau terangkan gitu terus kulon itu pas poso ini mulai tanggal gitulah ini silul Quran ini tanggal gitulah ini kulon sinau tafsir sing tentang Al-Quran Bado niku khatam terus tentang Ibrahim urut Bado Ibrahim terus putune ini ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus Musa Isa terus Nabi Nuh. Nah kula niku sering disukani alamat bahwa termasuk kesalahan kita adalah ya terutama sing biasa pidato sing biasa ngiyai niku kenapa kita ini ikut salah juga ini bodoh-bodoh sanggup rekonsiliasi dengan Nabi Adam kabeh kiai itu rasopan kabeh mergo anggar mulang atau pidato itu nerangno salah Nabi Adam itu orang buka wajinnya Mbak Dewi itu jadi Nabi Adam di suarga tiap pidato diceritakan tahu salah diusir pangeran nganti ke pelayu ke suarga itu jadi orang Mbak Dewi amin buat ceritakan apa salah melanjur untuk alat juga menceritakan apa salah ya. Ini kolonial di rekonsiliasi. Ini cerita kelebihannya Nabi Sinten ada. Kitab ini sangke kitab tafsir Tubari. Ini kalau sinau ni amdan buatan sahuan. Ini kalau sinau ni sengaja. Kitab Tubari dikarang sekitar tahun 290. Mungkin abe kapudo itu telulah hijriah. Tentu sepuh sekali sebelum Imam Ghazali, sebelum Imam Haromen, ini sebelum Imam Nawawi jauh. Namine Imam Tuhari. Terus ngeten nggih kula crita niki tak niati taqarrub ila Allah. cara pandang malaikat muamalah mbek pangeran niku benten-benten. Yen sing radi kacau niku namung malakul mauti, yo kacau tenan. Tapi yo kuwi yo malaikat, mbok nyek yo kenek, ora nyek yo kenek. Mangkeli yo malaikat, mbok dukung yo kacau yo ana kacau. Sampeyan ora tak protes kula, Gus malaikat barane kacau, kuwi ora ora ilmu ne, soe ngono, soe malaikat. Allah niku gak ada keputusan teng langit sak pitu. Nah, Adam niku saking lemah. Lemah niku bahasa Arabe tinin. Tin niku saged disifati lazim, nggih, min tinil lazim, lemah sing lengket. Riyen niku lemah nggih lemah, nggih lemah sing kita tempati. Niku ngono tenan nggih, sanggep mawon ngenang jasane Nabi Adam. Malaikat Jibril niku malaikat sing cerdas. Iso ikhtiar. Jika ketika diutus Allah, Jibril aku pekno lemah tak gegem, api tak gawe Adam, api tak gawe manusa. Bareng medun teng bumi, badhe diciduk di bekem Jibril di pendet. Jarine mak jare bumi, a'udzu billahi minka. Aku manggon bumi dikersakno Allah. Kok kowe ujug-ujug njupuk iku piye? Aku njuk perlindungan Allah saka kelakuane mbe njupuk bumi, njupuk aku. Jibril bali. Karena kita pakai pangeran, Bril, aku kok balik? Nih, aku Gusti, nyuwun perlindungan jenengan. Nah, kalau terawani, nyuwun perlindungan apa? Jibril gak disalahkan pangeran. Perlu dicatat Jibril, gak disalahkan pangeran. Akhirnya Allah ngutus Mikael. Mikael malaikat bagian rezeki. Ya wong apian, malaikat apian. El, Mikael, aku ngomong Jibril rakasil, aku juga ada tanah. Bumi ya pancet, muni au bibillahi minkah. Orang iso, aku di perlindungan Allah. Nah, jasadku ora oleh kurangi, fisikku ora oleh kurangi. Akhire malaikat Mikael balik. Ya ora entuk tanah kel. Niku nyuwun bawuh sa jenengan kula ya ora wani. Dadi intine malaikat ku kena gertak dengan nyebut asmane apa. Nah itu ben mungkin akhir kena gertak. Ya aku kaulane apa ndak kok siksa iku ta. Mau tak latih, tapi kalau kita biro. Ben duwe nyali, ngadi malaikat ben apa? Lah malaikat krodok kacau iku malaikat mati. Akhire Allah ngutus malaikat maut. Israel kan populer, dalam Israel itu populer. Coba nata anak Israel yang bumi. Barang bumi muni a'udzu billahi min ghadabi bumi. Aku lu a'udzu billah dikongkon kok gak kasil lek perkara. Wala ne malakul maut iku mari perkara tenan. Dadi Jibril iku digertak Allah wedi. Mikael digertak Allah. Mati, lo bareng malaikat mati digertak bumi, a'udzu billahi minka dari malaikat mati. Aku lo a'udzu billah di kongkon kok gak kasih. Tetep aja dijumpo deh. Lah Allah yang menengahin bener lo. Berarti ya. Malah ada uang kok orang isi hati goblok-goblok ke uang Jibril diutus ya nurut tapi separuh kan. Lo separuh tau nurut medun gak kasih juga lemar nurut. Nurut apa? Separuh. Mikael ya medun nurutnya apa? Separuh. Nurut penuh gak iso manusia. Mereka nurut penuh, itu mesti gak rasional. Kecuali malaikat mati, makanya dia gak tahu rasional. Dia nurut penuh, bukan mungkin. Mereka bukan apa? Rasional. Lo nanti dikandani kiai-kiai kulo, sanate nganti dok Rasulullah. Misalnya sampean ngadepi wong kafir, wong kafir fair. Nah, ono wong kafir, itu kudu diperangi. Piye nyembah liyane Allah lan nyirikno Allah. Dari sisi bahwa dia merusak bumi karena mensekutukan Tuhan, buat ajaran yang menyesatkan, masuk akal di perang. Tapi, kue ilmu ini dia mau separuh. Separuh yang lain adalah kita menyisakan bahwa kafire wong yo biro jadi lah, itu kersane Allah. Nganti ono Rasul, ono Nabi mergokon jadi dakwah, ono kawang kafir. Lain pertanyaan cerdas, tidak wong kafir buat paten ini gunane Nabi begia yo, wong kafir buat paten ini. Wong ana nabi ana kiai mergo ana wong dhewe lan wong dhewe minta. Ki apa kiai iki? Sopo? Dadi intinya kecerdasan manusia menangkap perintah pangeran separuh kata Jibril iki mencerdas loro. Mergo berangkat nurut perintah Allah separuh. Balik ya dene beetika gak mungkin. Kan malaikat punya aturan bersama, siapa saja minta perlindungan Allah maka harus kamu lindungi karena dia minta perlindungan. Dan itu aturannya Tuhan juga, makanya Jibril gak berani dan dia gak disalahkan Tuhan ketika Jibril gak kasil. Ini aku kustinyon bau reksa jenengan, aku lo terawani. Allah ya mentir, membenarkan. Mikael juga begitu dibenarkan. Bareng malaikat mati, pas bumi ini a'udhu billah minka dijawab aku luwe a'udhu billah nak dikongkong orang kasih. Makanya kemungkinan malaikat mau dijubuk sampean mesti kasih deh, karena gak ada pertimbangan. Cara malaikat mati kok Jibril kayak pas ngaji gak gitu. Toruhin pas marah, marah dijabut jasa akhir tadi itu. Kok pas mangan, lu marah karena orang mangan kita pada itu kan gitu. Saya yakin, tapi masalahnya malaikat mati buat nopo Jibril. Orang urusan akhir buat nopo orang urusan. Jadi ini cerita ikhtiar. Jadi jangan kira malaikat itu tidak punya ikhtiar. Punya ikhtiar. Jadi cara berpikir itu ya ada. Jadi memang ada teori umum malaikat itu ora tahu orang nurut perintah Allah begitu. Tapi ada ikhtiar. Ikhtiar ini sah. Mulane lewat ngaji iki kula nyuwun betapa spesialnya adab. Adab niku digawe saking lemah. Sing libatno malaikat Jibril, Mikael, terakhir sing kasil jubuk malaikat mati. Jadi pertama ke jadi turup niku panitianis malaikat mati. Nanti sukben ya urusane sampean mbek malaikat nopo mati. Aku sing ngerti masalah niku. Ngerti nopo masalah. Kula njenengan tak niati tobat mbek Nabi Adam wong kok menyerat nyalakno sinten Nabi Adam. Ini tanggap sawalan mbek Nabi Adam, bagi sawalan mbek sinten Nabi Adam. Ini penting kula aturaken. Karena saya itu lama sekali berpikir, lama-lama, sangat-sangat lama. Ayat bahwa wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu mulai zaman saya belum alim, belum tahqiq. Itu sudah yakin bahwa malaikat ini tidak Jibril, tidak Mikail. Pasti bukan malaikat papan atas, tapi malaikat kelas bawah. Karena tidak mungkin malaikat papan atas bantai pangeran Ra'iniyah. Ini bantah ataj'alu fiha mayusidu biasiku. Cuma keyakinan saya itu tidak pernah mendapat pembenaran dari referensi kitab apapun yang saya pelajari. Tapi suwe-suwe kulo kepanggil, di kitab niki kulo kepanggil. Terus niki kulo waca, niki kulo tulis teng fotokopi. Wa id qala rabbuka lil malaika. Nggih sing teng kopi anteng pinggir niku tulisan tangan kulo. Niki Imam Tobari jelas-jelas nafsiri alladzina kanu ma iblis khosotan dunal malaika alladzina fis samawat. Jadi yang bantah, yang enggak loyal sama Nabi Adam itu bukan semua malaikat, bukan Jibril, Mikael, Malaikul Mauti, tapi malaikat yang saat itu kelompok marga malaikat, kelompok kecil yang saat itu bersama sinten? Iblis. Paham ya? Jadi lil malaikat teng mriku boten Jibril, boten sinten? Mikael, boten malaikat papan atas, tapi malaikat sing teng jaba ya pokoke malaikat-malaikat kelas bawah. Niku sing ora ikhlas kan sujud teng sinten? Adam, padahal sing ngutus apa subhanahu napa? Wa ta'ala. Nggih malaikat niki sing kula dendami, sing sering kula nyak maksude nggih malaikat niki wong babaku dimulyakno Allah dene ora trimo, itu kan mboten bener to malaikat mboten paham mungkin. Tapi jelas malaikat ini bukan malaikat sing sisa mawat. Niki jelas kita takbire alladzina kanu ma iblis khosatan dunal malaikah alladzina fis samawat. Mane teng mriki Imam Tobari ngendikan ini malaikat qabilah minal malaikah sing yuqalu lahum al-jin. Jadi satu marga, satu kelompok malaikat yang bisa dikatakan itu kelompok napa? Jin. Niki penting nggih kula dadosaken mukadimah teng ngaji. Mergi ngeten nggih, terus dalam kehidupan niki nggih, dalam kehidupan. Saksi ini terlalu banyak. Jadi misalnya kados kula jenengan janten tak mangan sayur, mangan daging. Engkau sayur sing ditandur saking biji-bijian, itu uripe teng tanah. Artinya kalau satu biji kedelai atau satu biji kacang sekarang tumbuh besar dan menjadi banyak, itu pasti melibatkan unsur tanah. Karena barangnya cilik udah diakeh, mergo ditanam di apa? Setelah itu menjadi gizi bagi kita, jadi darah, jadi macam-macam. Akhirnya manusia bisa berpikir. Saat ini pertanyaan nih, manusia berpikir itu karena manusianya atau karena gizinya? Kalau sampai jawab karena manusianya, anak gak digizi, ya mati tenan dari pemikir. Kalau karena gizinya, pasti sebabnya itu barang-barang sing turobi. Ini ku saking nopo lemah. Sebab itu gue sampai anak alim borak, aku tuh iman, nak dialek ambek tanahku mungkin, dialek ambek watu, gih? Mungkin, nak pancen, sing ngajak dialek, Allah subhanahu nopo. Karena kita dengan tanah itu ada bedanya. Kalau kita bisa mikir, kenapa tanah tidak bisa mikir? Wong sama-sama materi kita dari nopo? Sekarang darah kita coba dari apa? dari asupan gizi, gizi dari tumbuh-tumbuhan atau hewani itu juga mesti melibatkan apa? Itu dulu ya logika-logika tauhid kita. Nah, Jibril itu tahu betul kalau tanah ini punya tingkat loyalitas sama hukumnya Allah. Gini itu, dia ini orang iso, nah, digaya Allah ini itu orang boleh dirubah. Jadi Jibril dagap nyolong, nak ujuk-ujuk jubuk bumi, tak enak dewe, dagap nyolong aku digawe bentuk eroto. Ujuk-ujuk buk kerok, ya buka muka, aku tak jadi elek. Maksudnya tetap jadi belang kan, diambil berapa kadarnya pun kan tetap jadi apa? Belang. Oh, aku ya audzubillah, aku tak terima. Jibril kawan. Mikael kawan. Lah kena malakul mauti. Wani, lani kulon jorok, jingkan gitu malakul tak takut. Lu bisa nekat tetap wani, dari alasannya. Aku luwe audzubillah nak dikongkon pangeran ora kasil. Ya bumi nyatane kalah kan bumi terus menengahe kan. Podho-podho adu audzubillah. Lah iki penting kula aturak. Mun walhasil akhire Adam digawe. Bareng digawe. Ya digawe mbek pangeran dibaro 40 tahun iku nganti kering. Wong tanah tak genggem ae kena angin, kena srengenge kering. Dibaro pangeran 40 napa? Lagi di baro bek seblis itu dileboni kau ngarep kau buri, songko cangkeme dileboni nganti diburi, bolak balik bolong, bareng bolong bek seblis di godolanan titiup, bareng titiup muni, jadi seblis, wah iki enteng, masih ada di wong pilihane pangeran sebenar tepen enteng, wong bolong tak sih, jadi bolong di godol dulu ya gelem bedoan, ya wong bolong, kau dino aku perkara nih barang nopo. Lah nganti wong kok seneng dhuwit, mergo dhuwit iku pas digawe urung dicekel manungsa, jarung tak tahu gabung setan. Mulane setan paling akeh ning BI umrene tukang ngambung dhuwit sedurunge. Sedurunge dicekel apa? Manungsa. Jare kitab-kitab tasawuf, bentuk takbir kodi ora roh jarene. Jare kancaku. Lho Gus, yo dhisik manungsa lho Gus, wong tetep wae sing gawe manungsa, lha kok iso dhisik setan. Bapak ngetoke. Wadane iki rumah ana tenan. Tapi pangeran itu gak ada. Nggih, sajane ora iso diarani pemikiran, tapi gampang no istilah. Pangeran itu gak ada pemikiran. Nah, manusa sing lemah itu duwe kelebihan itu justru dadi kelebihan. Artinya nak gajah kuat itu wajar wong gajah, tapi nak semut kuat itu aneh. Sebab itu sing sangka lemah diparingi mbek pangeran ilmu aneh. Diparingi ilmu akeh terus Allah dawuh ning malaikat, ya malaikat sing teng kelompok iblis wae nggih. Niku rumangsa tenengan. Kowe iku sujud ning tanah iki sing saiki tak gawe Adam. Terus iblis protes. Gusti, bagaimana mungkin saya yang lebih baik, lebih senior, lebih pengalaman, lebih lama membaca tasbih kok kon sujud ambek ibasarin kholaq atau min solsolim min hamain. Wes songko lemah, bolong, mambu, gak kanggu. Jadi wes kita nak setan kurang ajar tenan. Wong pangeran ra tau marai dekne sifate turok, sifate lemah, tapi dekne sudah sifati min sol solim, min hamaim. Mergo dekne tau jajan. Bareng tenan dek pangeran lemah sing dek sifat ada rongganya tadi. Nirwana. Sebab itu manusia itu masih sawangannya rapat lah. Ini pada tubuh kita kan banyak pori-pori kan. Andikan didelok juga semuanya berlubang. Ini jadi saluran oksigen, saluran macam-macam. Memang manusia itu pasti berlubang. Terus kalian Allah disukani roh. Disukani roh terus sadar. Manusia sadar pertama ini teng kitab-kitab samawi. Niku bareng roh simaril jannah, buah-buahane swarga. Niku roh pas dugi surah. Dugi udel. Pokoke pas napa pangkale fasiden, pangkale paha. Nggih, pas pangkale paha. Niku wis kepengin ngadeg. Ape mek simaril jannah, buah-buahane swarga. Terus Allah dawuh ngendikan khuliqal insanu min ajal. Manusa iku kesusu. Iblis apa seneng? Wong rong dadi wis bedigasan apa meneh nek wis dadi. Sekarane roh. Ora buahe napa? Akhire roh iku ora tok sikil. Mulane wong nek dikethok sikile kuwi jek urip. Sekarane roh iku rong tok napa sikil. Ya umpama roh tok sikil lara kuwi anger kethok sikilem mati. Lha iku pengiran. Dadi gawe kliru wae cara manusa bener cara pengiran. Perkarane klirune Adam iki dadi apike manusa. Lah sampe tak klegut kok ora pas ndate tok wae. Wis budi. Lho kok kebayang manusa dastok urip palate kok. Dadi sadok. Lha iki malah bahaya to. Umpama dok ndak terus wis berdigasan kan roh dok ndak stop. Dadi ana kemungkinan saling Mustofa diketok. Ure, ngeri kan? Lanak nganti dok sikil kan lumayan. Bisa kita apa? Bisa kita apa? Niki cerita tentang kitab ini. Nanti kita ngaji di wajah dewi. Jadi walhasil ketika roh niku dugi surah niku Adam kepengen jupuk si Maril dan terus darah niku susu. Khuliqal insanu min ajal. Wene ngrungokno ana tenan. Iblis tambah pede. Bareng iblis tambah pede, tes-tesane pertama mbek apa? Kowe kepengin roh, kenapa Adam ini tak anggap lebih baik ketimbang Anda? Anda malaikat yang bersama iblis. Anda jangan membayangkan ini malaikat kayak Jibril apa Mikail. Saya mulai dulu sebelum alim pun fatwa demikian. Cuma kalau rata urat tak diri, gini begini gini kalau rata diri. Artinya yakin betul kalau itu dawuh para ulama. Akhirnya malaikat ra iso. Lah di antara nama sing disebut Allah, sing diulangno Adam itu mulai hatal kos'a. Jenenge mangkok e diurang. Mungkin Adam wis tau diwarai pesawat tempur bareng sing urip mulo. Mulo diwarai KPU Mahkamah Konstitusi bareng. Semua mulo diwarai kabeh-kabeh jeneng ku napa? Diwarai. Akhirnya setan ora iso. Ketika kelompok malaikat sing ra iso, malaikat sing bener. Ya balane iblis tapi sing bener niku langsung ikrar subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kecuali iblis, satu ketua malaikat yang tidak mau bilang gitu. Mulane diarani bala ta'ablas. Ablas itu sing terputus saka rahmat. Nak diubala kono dadi napa? Iblis. Mulane nggone Quran fa idza hum mublisun ablata yublisu iblis makna napa? Terputus saking napa? Rahmat. Hatta ida jadi ublisu, jadi ubsilu, ublisu, mubsilun. Ini maknanya apa? Ablas, iblis. Ini maknanya apa? Terputus sengor. Akhirnya Allah nganggep malaikat sing sito itu sing jenenge ketuane itu wow. Disebut bahwa iblis. Gue sampean ben paham. Nak ngono iblis bek malaikat itu ya sejenis. Cuma khusus sito iki wes dicap ambek Allah jenenge apa? Iblis. Terputus sengor. Mereka ini ngerosok suwe mulia dibangat. Nah ini yang perlu dicatat begini. Ternyata mulianya Adam itu krono amal, tapi krono ilmu. Ini kalau mau coba kitab-kitab, ini ngerti, ini ruang Allah tenang kita. Sing sampai nurapati alim, ben kepengen alim. Nah, wis kadung alim, ya ben tambah alim. Saya ngerti, orang butuh alim banget ngerti. Ngerti, misalnya. Malaikat itu kan di langit. Ketika mereka membaca tasbih, merasa bahwa saya ini sudah mewakili hamba Allah yang baik, karena saya sudah membaca tasbih. Karena kita tahu pangeran, ibu yang liwat gubedi di bumi gopo. Adam saja kok, ini dinosaurus gitu. Sing kita itu apa? Gajah. Sing cilik apa? Tikus. Ini apa? Semut. Nah, terus Allah takok ngeten, bareng malaikat ditakoki kan, ambiuni bi asma'i haula in kuntum napa? Shodiqin. Jadi malaikat itu jenenge apa? Tidak tahu. Itu jenenge apa? Tidak tahu. Itu jenenge apa? Tidak tahu. Jadi sungai ora roh, segoro ora roh, iwak teri. Jenenge apa ora roh? Soalnya ora roh ini apa jenenge rambut ini? Ora roh kabeh. Nah, buat ini ben roh sampean. Engko terus sampean ngerti nak Mbah Madam hebat tenan. Nah iso ya kowe katut hebat nak iso. Lah lalu tadi pertanyaannya begini, ini tak wari ilmu logika sing Qurani. Tadi malaikat gugat Adam gak layak mimpin kan karena gak layak jadi khalifah. Kalau maknanya khalifah kan pengganti Tuhan mengatur bumi. Lalu kalau maknanya khalifah kan khalifah tuwa fi ardi kan artinya mengganti hukum Tuhan. Terus dari ini pangeran, jawab pangeran yang malaikat. Wong jenenge weraro. Ya berarti raro kebutuhane. Ya mboten ngerti. Apa meneh mimpin wong jenenge weraro kebutuhane raro pemimpin. Kan ora iso. Artinya ini awal wong iso mimpin, niku yo roh sih. Lagi roh pantas mimpin, mergo roh polane roh. Solusine ge roh polane roh problemnya terus roh nopo? Solusine. Malaikat tuh para tenan jenenge wae. Ora. Ya, akhirnya misalnya roh rukin kan, niku nopo raro, raro naiku wong lanang, butuh rabi, pegatan lah yang rabinya raro. Lanak, adam roh, oh niku lanangan, si butuh, itu lah. Nah elek untuk elek, butuh ya. Mewes raro, kebutuhan nopo. Malaikat itu jenisnya raro, apa meneh? Artinya malaikat mau coba bela, wong raro kebutuhannya wong, kok jadi khalifat wong, piye wong kebutuhannya. Wong itu, akhirnya intinya ini, uang itu pertama gagal mimpin, itu mergo arah roh sih. Agar serah roh itu gagal. Khusus Allah sudah langit, gak ngalih, maksudnya serasa jadi ulama Islam. Bisa jadi orang sholah, tapi anak ulama itu rasa orang roh. Orang roh kan berarti orang roh. Ya orang roh kok pahpok, orang roh kok pahpok. Yang aku ada itu misalnya uang sholah puluhan tahun, terus pahpok. Dunia itu rusak. Perkanan ini kakian masih ya. Jadi sebagai maksiat di dunia sopo, rencana rusak ibu mio, rencana lo pangeran, rencana mbok biaya dan rencana akhirnya pasti rusak. Ulama lebih stabil karena dia tahu memang sebab dunia rusak akan maksiat, tapi ulama ilmunya kan yo separuh campur separuh. Gedeng maksiat berkuat diutus Allah, tapi mbok bumi rusak yo seneng aja sesuai rencana Tuhan memang nanti mau dirusak. Lainan ulama, kau nak maksiat kok tenang-tenangnya sesuai rencana Tuhan kan pasti rusak. Lainan soleh dirusak kan gak pas. Mulanya ulama itu yang paling itu yang gak tahu ulama alim fatwa PD. Well punya agen benar. Jika Jibril lah, kongkong yang urus separuh. Bareng aturan malaikat gak boleh melanggai atas nama Allah. Bareng bumi istiadat bila. Audhu bila diminta digertak ni lebih tenan mungkin. Jibril lah orang pun cukup. Ini gue nyuruh baru saja dengan. Ini gue pengapesan ini gue loh. Berarti kan nurut separuh istiadat. Mikael yang nurut separuh istiadat. Dan masalah Israel gue ratau istiadat. Gue sing ratau ngaji dulu di itu. Gue tenang deh nopo. Kita akhirnya kacil deh. Gue ratau istiadat. Biasanya terapati ulama itu nak fatwa itu ratu istihad. Mulanya kacil terus. Orang tahu apa? Orang tahu apa? Ini saya contohkan beberapa perdebatan ulama. Sing kita istihad, kita orang. Ini kita ngomong. Sama rasa tersinggung. Ini ilmu. Sama nara berdoa juga tahu ini orang-orang masar. Itu bukan yang dunia. Orang jelas benar salah. Ini orang-orang apa? Masar. Fair. Jadi jelas ini pengadilan ini pengera. Tapi nak boleh aku nentuar koral, nanti darah ni aku nentrok. Isowai betul kelas. Artinya ubek nganti suwargo kelas dua. Lagi aku naro nol tenan lagi boleh nentrok. Mungko isowai suwargo kelas nol. Kelas sendat semuanya raro. Ayo repot. Niki rumah nol tenan ni. Niki betul ni dari biasa mau. Niki elmi. Jabir bin Abdillah itu minat sabiqin al-awali. Jabir bin Abdillah termasuk minat sabiqin al-awali. Bahkan sahabat Jabir ini yang menangi Sayyid Muhammad Baqir. Juga tenenten sahabat sesepuhnya Sayyid Baqir itu rampun putune Muhammad bin Ali bin Hussein. Ini dia, Bisu Zainil Abidina Ali wabnihin Baqiri khairi wanku wal imami sadiqin hafili. Berarti kan Sayyid Baqir itu jenis Muhammad Muhammad Baqir bin Ali, Ali itu Ali bin Al-Zimran, Abidin bin Hussein. Padahal Hussein itu sebutuhnya Nabi. Sayyid Baqir putuhnya Sayyid Hussein, berarti bin Nabi ramun generasi itu. Rasulullah, Fatimah, Hussein, Ali bin Al-Abidin, Sayyid Baqir, generasi kelima. Ini bisa kira menang, ini sepuh, sepuh banget. Ini Mustafa, Mustafa Jingga itu benar, benar aku waris dan utang. Dan pertama kalau didikan pulau pertama tak didik benar benar aku waris. Pulau jam. Dari benda itu. Aku malah ngaruh. Pulau ini buatan ngerti, buatan ini buatan ngerti. Sengro malah Mustafa. Nah kalau saya itu lama, tidak punya kepentingan menyebut tertentu karena didikan itu mulai dulu. Kata sekolah misalnya sholat nganggu serban rida. Buatan ini cara pakai sepakat sunat tak nganggu rida. Buatan perang jawab sunat. Saya Mustafa sunat. Ruben sholat sunat ya. Sunat. Terus cari jemaatan ke nganggu minyak sunat. Sepakat. Iya sepakat sunat. Jabir bin Abdillah itu menangi periode tabiin. Tabiin orang setelah sahabat. generasi tabiin di Irak, di Kufah dulu, sebenarnya di Kufah, di Basra. Itu tiap sholat itu serban. Yang nganggu petu kaji, terus ugel-ugelan. Cara mereka mana? Kan? Yang dihubung-hubung. Apa ya? Serban. Dan yang dikalung nonton dulu. Lora, jawab apa ya? Dan jelas, itu hukum. Kenapa? Serban. Maksudnya kurang tahu nganggu bingung. Lo nanti yang bilang ketiga ini, ikut berkaji orang kedua putih. Aku mari pas teman kajian Nabi Nerodo keturunan ireng, jadi keterusan. Jadi kalau kaji ini ya mereka keturunan ireng nanti mulai, jadi keterusan. Tapi kalau kapan-kapan keturunan putih, kapan-kapan. Kalau orang keturunan ini sering, kalau nanti tak keturunan. Kesejaran kiai wong alim, kadang orang keturunan. Kalau kaji malah keturunan tak oleh. Artinya ada ibadah yang keturunan wae ora oleh. Artinya ora keturunan ya ora F. Lah ora keturunan F wong kaji ora F kabeh. Wong ora ana apa? Cuma nek umume wong keturunan pas ngaji ya keturunan ora F. Nek umume wong ora ya ora biasa. Ora usah dicuro apa? Dicuro. Barang ngono kok geger koyo utuh biasa. Nah, saiki kowe nganggo ridha iku atas nama sunan Nabi apa krana kelar tuku? Mun jawab pun sitok-sitok ben kulo ora cerdas. Krana sunan Nabi apa krana kelar tuku? Mboten jawab. Sunan Nabi lan kelar tuku. Ora tambahane lan kelar tuku. Lha niku tiyang sak Irak niku salat serbanan kabeh nganggo ugel-ugel. Jabir ku beto serban gitu. Serban dibeto, ugel-ugel ge dibeto, pas ning masjid klambi dicoplok, serban dicoplok, dicendel. Terus sholat sarungan citok dicancang nonton ring. Lalu jadi, dia ni sahabat. Sarungan citok di kata siang kuno sing larat. Dicancur terus ditalek nonton nopo. Gun. Wah, nemen elek. Akhirnya tapi ini bisa-bisa. Uang alim ngono, kok ngono kelakuan ini. Bukankah dia tahu kalau ridha itu sunnah proses? Bareng-bareng sholat, Jabir nyenjar. Rata-rata lama itu nanti-nanti nyenjar. Amdan. Wah, akhirnya udah kumpul kate. Talo gini. Gue marani aku. Gue apa tak apa? Ya sahibah Rasulillah. Jadi kan itu sahabat Nabi kan tahu kan kalau ridha itu sunnah. Kenapa anda sholat dengan berpakaian demikian? Dari Jabir. Saya melakukan ini amdan. Liyarohu al-ahmak misujir. Aku ngelakuin ini sengaja ben wong duwe to bener kok kowe roh. Nah daren Ahmad, Ahmad sak dure pintu. Jahil iki jahil mayat. Ahmad iki pintu campur kacau jenenge kok Ahmad. Dimati-mati beca. Aku iku sahabatin Nabi, menani Nabi salat yo ngene iki. Salat ku nganggo sarung dicancang, aku menani. Kowe nganggo ridak ngene iki ora krana sunah rasul, perkarane kelar tuku. Terus dene nemuangi, wae ku sing mari haru kula Jabir menenak. Nak ono majid iku bungkuse kafan iku utuh ta ora? Rapet ta ora? Nggih rapet ya Jabir. Min ra'sihi hatta rijlihi dah sampai sikil nggih. Mewah ya Jabir. Aku dhisik bungkus Hamzah. Ahabbun nas ila Rasulillah. Iku kain ra cukup. Nggih tak tutup no sirahe sikile ketok. Tak tutup no sikile sirahe ketok. Sampai Nabi ku nangis. Apa Nabi ra roh anu tutupi rapet iku wajib. Tapi ana sing dienggo. Akhirnya Nabi mutus sirai di ditutupi wawara itu rijlahu bil isir. Akhirnya sikile apa jenenge rijle sinten sayyid sinten Hamzah niku tak tutupi isir, tak tutupi suket mbek Nabi. Jadi sunah rasul orang ini iki sunah rasul yo ora marate bare. Jadi ke sunnah rasul sempurna itu perkara ini kelar tuku. Ke sunnah rasul yang marah perawani kan. Luangnya tak jarak kamu, kelar dingin ini. Luangnya tak buat kira-kira. Dibandingkan itu tadi. Kita sepakat kan kalau ngapani mayat itu rapat. Tapi saya Hamzah amur Rasulillah pas di kapani. Nah ditutupi sirah ketok sikile, ditutupi sikil. Ketok sirah. Terus cerita sahabat Bilal nak sholat. Iku kelambine mau luru, mesti orang jamaah ping pindho, mergo kelambine lagi telas. Oh diceritani bapak sing kadang-kadang ora jamaah, mergo kelambine rong garing muatem. Oh maaf ta. Akhire dene cerita. Mengane kena anggo pakaian lengkap. Iyo niati sunah rasul lebih syukur. Oh terus mbok anggap nyalahno wong yo mergo ora sunah rasul. Bar iku ora ono sing serbanan, ora ono sing dibasa. Lah lucune bareng wis 3 wulan mbok pira ras bareng nek Jabir salat terban. Dene yo ora kepengin sunah Rasul mati yo ora kepengin dene. Tapi yo ora kepengin digo gagah. Apa sebenarnya? Anak kulo nu ulama tapi enggak gue. Kemudian kadang santri kulo lu gaya di bangku. Kulo nu sering ngurian ngaji nih muen A sampai Z nih santri kulo. Pidato apa gue serbanan serbanan gitu. Kulo gitu. Lain kulo yang kesunatannya rata kok pengajian. Mungkin gue pising pidato meriang. Orang kok kulo anti pengajian gue tenar. Pidato apa meriang. Enggak enggak enggak. Di sudang daerah kulo tak kok aneh tempat ini juga. Gue suka rawuh. Betul-betul nanti rawat. Oh, gimpon akan kulo purun. Tidak ada uang. Uang nggak dianggap musibah. Oh, kurang ngajar. Tinggir tak lagi panitia. Lu juga tak kok aneh. Jadi ngerawat tuh. Nabi jawab dia. Ya. Nanti rawat. Nah, pengajian gua betul nanti rawat. Oh, gimpon purun. Mikir man. Kena opo. Jadi nak pengajian dia ya, nanti dengan duki gitu. Kena kulo nu kesunatan betul. Mikir. Jadi istihad itu penting. Jadi jangan kira kita sepakat ya ridha itu sunnah, nganggo serban ya sunnah. Tapi piye wae plus karena kita kelar tuku. Mungkin umat Islam orang Afrika, orang-orang sing jamu ibu june men mikir tuku beras, mikirnya urutan, iku ora kober tuku serban. Itu umpama Rasulullah ijek genate ngampai salat ala wong pekih. Bahwa cara itu juga sah. Dan Jabir menyaksikan itu, aku menyaksikan Rasulullah nak sholat itu sering disaubin wakil. Perkara ini ngeregani sahabat sing ra kelar berpakaian penuh. Alhamdulillah ini penting isti ya. Jadi jangan kira mau sunah Rasul itu banyak. Sing jelas sunah Rasul itu pantangan disitok, sing penting ngojo maksiat. Ya, sing penting ngomong apa? Maksiat. Misalnya buka aurat itu jelas enggak. Itu jelas kan dawuh Sayyidah Aisyah dan itu mujma'alek. Ma khuyira Rasulullah bina amro ini illah taro aisaruhuma malam yakun isma. Rasulullah itu enggak pernah dikasih dua pilihan kecuali memilih yang termudah, yang paling gampang. Asal itu enggak sampai dosa. Faham jelas ya? Ma khuyira Rasulullah bina amro ini illah taro aisaruhuma malam yakun isma. Faidah kana isman kana abajar nasi minhu. Tapi sekali itu dosa, Nabi itu orang paling menjaga. Tapi asal tidak dosa itu Nabi biasa. Wong sampai Imam Syafi'i tahu sewengi ora turu. Imam Syafi'i sing kondang, Imam kita sing kondang, tahu sewengi ora turu. Gara-gara maca hadis dene ra nemokno sarahe. Wong hadise mengene, ya Umar, ma fa'alan nuhur. Ya Umar, ma fa'alan nuhur. Nuhur iki malah empre. Jadi kaji Nabi itu akrab begini Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah di Nabi umur 10 tahun. Anas itu dua dulu likum, jenisnya Umar. Jadi Imam Sapi itu tidak roh, maksudnya zaman itu dia roh, kurang pinter. Tapi itu imam. Mereka dia ini rohnya kan hadis-hadis serius, rohnya hadis-hadis semua serius. Walhasil, Imam Sapi ini cerita-cerita ulama. Imam Sapi itu kan yang didi dicucuk ke Ahmad bin Hanbal. Niku putrine ku ora trimo gara-gara Ahmad bin Hambal ku apal 54.000 hadis, 54.000 hadis. Musnad Ahmad ku kan sampean ten. Ngen kula 14 jilid, yen kula tumbas 2.700. Pinten 14 jilid. Bukhari ku namung 16.000. Niku mawon Mbah Mukarrom mau 4.000, Muslim sekitar 6.000 karek. Niku wae ora apal musnad. Dan kula Bukhari teng apal. Lan gak bijak debat hadis ku ora tantang, gak apal hadis piro. Orang urusan sombong, nak gak level itu repot. Ngarbein Nawawiyah itu apa nantang? Iku gak lanyah, betul apa? Ndak hadis itu memang harus ada pembanding. Saya itu setengah apal sama Bukhari itu karena saya seneng cara membandingkan. Misalnya begini. Ayul Islam khairun ya Rasulullah. Nabi kadang jawab serius. Ya man salim al muslimun min lisanihi wa yadihi. Islam sing apik pokoke wong sing cangkeme mbek tangane ora ya ora glatakan sing ora ngrungokno ya. Tapi kadang Nabi ditakoki ayul Islam khairun ya Rasul. Kala tut imut wa mesu wae mangan bareng-bareng to. Lan kabeh kiai seneng mayoran. Kok kadang Nabi takoki Nabi Islam sing apik piye? Ya pokoke mangan-mangan. Dan itu hadis sahih, tut imut to'am. Zaman Nabi kan tut imut to'am batakrohun. Makanya banyak sahabat kalau dijak ayo ngaji warai riwayat Nabi sing mari akhirat ora mangan-mangan naik guyu ibadah. Perkarane Nabi tahu jawab tut imut to'am. Akhirnya keterusan gigi saya gigi seneng ngemi, seneng nyate lah. Ibu kurang. Tapi keliru nih gigi saya gigi raro hati siku. Berarti kurang nomor tengah kan? Lah nak sing raro hati siku kan kurang ibadah. Lah nak sing kurang rumuh ibu kok wes marung terus. Kurang nomor tengah lah. Ibu sing mari keliru kan? Tapi jom ngaji gigi bener meneng. Ibu telepon. Berkat telepon ini. Berkat apa? Walhasil Imam Syafi'i ini ku nanti nginep teng dalami Ahmad bin Hanbal. Nginep diinceng mbak putri ini bareng diinceng kan rian buat nantan jeding jadi ngarep kamar Imam Syafi'i di sini sak bak mandi ini sak seorang ini ada yang bak jadi gue bawa senjata diangkat itu ngebak ting ngebak ini gue nahu di gue wudhu bareng sholat isya wudhu pisang toh yura sholat sunat mau mau paham lagi nanti itu sama terhambal biasa nak bengi sholat telung ngatus rokaan mulan putri ini ratri mong telung ngatus rokaan kok bisa nyewong rokaan aku kata lunggu hari gue nyekal badok mulut kamar lunggu soal aja sese putri ini tambah yakin kalau bapak saya menghormati orang ini tuh keliru tetap ya abadi lima gak agung tak syafi kok jenang mulia animam syafi nganti kaya ngunuh kulo roh tenang kelakuan dikit bengi ini murah sholat belas mau merokaan lagi akhirnya Imam Ahmad gak kuat jadi takut ya Abu Abdillah utang ya Abu Abdillah jadi orang lain Arab ada di abu-abu buat jenisnya Sopo, ada yang Arab Abu Sopo macam itu istilah kuno dia nak uang utang Imam Syafi'i ya Abu Abu Abdillah uang utang Rasulullah ya Abu Al-Qasim macam itu ada Arab mana Abu Hurairah ya Abu Hurairah padahal jenis Abdurrahman bin Fakhr tapi uang utang apa? Abu Hurairah ya Abu Amrin ya kata Imam Sibawai lakopannya ke Abu Amrin malah Imam Alfian darani waza amrun nakol. Amrun nakol itu jenenge sinten Imam Sibawai. Dadi wong riyen menyang iki. Dadi wong Indonesia do katut jenenge Abu Sopo al Indonesia iku katut-katut istilah Abu, istilah apa? Dadi Mustofa ya Abu jenenge cara. Mboten ya cerita. Nah itu istilah ya Abu Abdillah. Itu kenapa? Jadi Imam Syafi'i aku suwengi iku mikir, kena apa? Sak Rasulullah kok ngendikan ya Umar, mafa'alan Nuhair. Ya Umar, mafa'alan. Akhirnya dilacak lagi ketemu. Umar niku adike Anas niku. Duwe manuk emprit mati. Nuwani tiap Nabi rene ku nangis ditakokno, kena apa emprit kuwi mati? Lah Nabi ketemu nganti gede takok ya Umar, mafa'al. Manuk saiki opo? Manuk mriku saiki lagi ketemu ternyata itu guyonane Nabi mek cah cilik nuhur jeneng manuk cilik mlane tafsir sing duwe cah cilik mlane dijelok nopo Umar wong Arab wae ger tafsir di ana to wadan fu'ail paham ya misale ahlun ya buhailun paham ya yen Nabi seneng kuwi sebab itu Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Bukhari guyon niku ora kok rusak. Fale satil muzaha sunnatu rukhsatin tapi sunnatu tibae guyon ku asal gak bodho niku ora kok sunnah mergo rukhsah tapi sunnah mergo ngikuti Nabi. Kok Nabi lek ketemu nyaci niku tengene Bukhari kana Rasulullah idzal taqal ghilman yuzdhiku pokoke digawe bocah iku guyu. Au yumajiku itu tidak guyon. Lainnya ni gonye tiba disebut wayam zahu walayakulu ilah hakon. Nabi ku yuguyan wayam zah, yam zah ku guyan, mizah ku guyan. Wayam zahu walayakulu ilah hakon. Yuhibu wa taala wayardo. Ini yang kalau nanti cerita bolak balik kemudi paling masyur di cerita Nabi di suami tiang sepuh, bareng tiang sepuh kesusu mulai dari Nabi. Bah rasa kesusu mulai, kok tak tumpak no anak untuk tak silai untuk pulau, tapi anahan dari Nabi. Bareng wayam mulai, tiba no untuk tua. Ya untuk tua, ya harus apa untuk tua, jadi anak untuk, macam tua ya anak untuk, jadi untuk Nabi ketika ini ngono tak jorak aku, masa anak tua anak ama jorak. Ya Nabi mau guyon tok, macam tua ya anak eh. Lah cuma wong tuamu dipikiran jenenge anak iku cilik. Lah iku tafsirane dekne dhewe. Tapi nek cara ilmu hakikat masih onta tuwa. Anak onta. Lah iku lego nabi. Dadi guyon tapi gak bodho niku sing angel kan ra bodhone. Tak dadi wayam zaku tapi wala yaqulu illa haqq. Guyon tapi gak bodho. Makanya kalau orang memahami hadis atau satu hadis itu tidak mungkin benar, karena Nabi itu ngendikane berkali-kali, akwal muktadha ya berkali-kali. Ini contoh yang masyhur, yang ini agak sensitif itu ya di bab nikah. Misalnya terkenal sekali riwayat bahwa Nabi ngendikan misalnya a'linu bin nikah, waf'aluhu fil masjid, wadrihu bidduk misalnya. Nak nikah itu umum no. Misalnya Mustafa untuk iki umum no, untuk wayuan iki umum no, bujur ketiga iki umum no, nara payu rapi nolak umum no bisa, si umum no, ahli ini hadan nikah, elan itu nopo, umum. Terus buat ribu itu, nah itu tak boleh bener nopo, terbangnya nak mana dong, kadruan itu sini, itu tuh lontangan nopo itu. Tapi orang dari haram kita, akhirnya korbannya nopo terbang. Ana ta kok iki iki iki Gus terbang niku pancen halal apa kurbane orjin larang yo ora ora kok takono. Iku wis kiai nakal ta kok ngono. Takok iku Gus terbang pancen sing halal terbang tok apa kurbane orjin larang. Lah. Cakemmu tak apa. Lah aku ane yo padha kiaine kan biasa muridé yo anak buahku. Saiki kan dadi kiai kok mesti pala kan yo kiai tapi kan ora bener. Dene rasa kok. Buktine gampang. Jok orjin murah itu kata hadiran lagi orjin. Berarti zaman terbang itu mergul orjin itu larang. Aku lagi gue rambar-rambar. Iya, iya. Ya udah bener ya, udah sehat aja. Takut aneh itu, ini gue yang halal apa mergul korban orjin larang. Walhasil, nak nikah itu ditabuhi di terbang. Sehingga sahabat itu tidak punya nyali kecuali nikah itu di masjid dan diumumkan. Karena Nabi ini kan. Suatu saat, ini kasusnya Jabir Malik. Jabir itu orang Arab ora kuat tuh itu yang tambah uang itu. Dia muhajirin awal neng Madinah. Hari ke 8 atau berapa pokoknya ada sampai lama. Iku soal Nabi guya guya. Jabir kok guya guya no. Nabi ngerti ono asaru sufro. Ketoro banget anak baru hubungan itu ketoro banget. Orang Arab ya. Ini kok guya guya no kok. Soalnya itu maksudnya roh seminggu sama mapan. Di sini kan ramapan dari rani rapihin. Dan pas dia numpang, dia mandi rapi. Walaupun jari Jabir, ini aku ya Rasul, kalau mau rapi, ini tiba, ini pasar. Oh, nah, ada yang pasar, ke rapi ini pasar. Jadi rapi ini orang masjid, ini pasar. Ya, tak ketemu ini, ini pokoknya. Ini rapi ya, lu cerita ke aneh. Dikron am saiban ya Jabir, perawan atau rondo? Saiban ya, rondo. Nah itu jawaban Nabi. Ini alasan Ibnu Hajar al-Asqalani. Kenapa guyon atau mula abah itu sunnah? Ternyata Nabi dawuh, kula apal teke persis ngaten. Hala fikron tula ibuha tula ibuka. Rabi prawan lho ben cek lucu ya. Dene iso beda kowe iso beda dene. Nah, rada ora duwe maksudnya Nabi. Walane nek wayo prawan ae mergo cek lucu, tapi ra gelem. Tapi nek rada ora duwe lha iku musik. Akhire ra wayo kan mergo pilihan loro ruwet sing wae. Bir, perawan wae lucu bir, tulah ibu kau, tulah ibu itu betul, kue kue itu betul. Perawan tu mana bakso, cara saya tidak pelajaran gitu. Rondo itu rokalung, perawan rapa hati. Artinya Nabi nganggep pentingnya nikah itu mula apa? Mbok yo kira bi perawan, nah, itu iso guyon, mula apa? Itu iso guyon perawan ini. Itu saya praktekan betul. Saya tidak tahu apa suatu saat saya punya prahara keluarga bandar saya tidak. Tapi saya mulai nikah sampai sekarang itu belum pernah bahas belanja. Tapi ibu cucu juga. Tidak tahu waktu itu. Jadi belanja bodi tidak tahu. Ibu cucu tidak tahu wanita dua yang kamu tidak tahu tak. Kalau tak ada apa kereta dua cucu berarti dia makan. Gak ini mungkin naif ya cara orang modern naif. Tapi itu yang saya lakukan. Jadi ya, ini pernah saya ditanya. Gus, berarti telah sama-sama telah terus buji. Lapa itu urut. Wong nama sebilo itu urut. Tapi itu kan kira duyu. Aku aneh kok urut. Semua mau mangan arang-arang ya urut. Cara aku lucu aja maksudnya. Aku bego cek marat urut itu lucu aja itu. Artinya urut itu orang utang aku syarat apa suge. Lah nara jadi syarat apa syarat no aku duit lah. Nara jadi syarat nara apa syarat no. Menyatakan ijek nombor urip. nganti saat ini. Ya secara umum ya kulo cukupi, tapi tetap kulo menghindari yang serius. Saya punya masalah banyak sebenarnya, mungkin dengan perjuangan, dengan keluarga, dengan tapi buat nanti kulo cerita. Bertang lebih, terus yang si raja cocok jenengan kok jenengan tenangnya. Gak usah ada ini pangeran, orang raja cocok pangerannya pirang-pirang, pangeran tenang aja. Oke, sama arah percaya, mau tentang Ikhya, Nabi Musa pernah matur tentang pangeran Gusti. Saya ini sudah Nabi, tapi bangsa Israel yang iman saya enggak cocok saja banyak. Bu, gambel yang ini iman, kalau tetap kalau sedangkan. Jadi, gawe pangeran, kalau saya apal lagi. Hada se'unam astofihi dinafsi, fakefa istana turu minta. Iku perkara sing aku ora ngalami kok kuwe. Mesti kabeh wong sak donya tak gawe aku sing lali aku ora cocok aku ada kok kuwe. Apa rasane? Aku iku pangeran, kabeh wong sing gawe aku lu ora cocok aku. Pirang-pirang iki. Kok trimo kuwe sak. Maksudnya ya ada se'unam astofihi dinafsi, ora aku pangeran ora kepen dicocoki aku wong kok. Kuwe trimo nabi. Kepengen apa? Cocok yang kira. Akhirnya Nabi Musa semuanya aku kuapong. Lainnya dia jadi Nabi kontroversi. Wah siap dia Nabi cocok. Karena dia tahu takut pengiran di jawab. Ada seun lap astofihi apa? Dina. Mereka sisi kebaikan ini sudut pandangnya macam-macam. Misalnya ada orang tua medit. Alasan anakku rata manja ben suben mandiri. Kata sekolah longgar ke anak. Anak raja lu bapak ayah bujuk sopuh. Sama-sama masuk akal kan? Sama-sama apa? Nah, hari tadi itu Atrona cerita Jabir. Akhirnya Jabir Rabi Ron. Malah Nabi sing diterang. Ya Rasulullah, jeneng anak roh dhewe, Abdul bapak kula. Mati pas perang Uhud. Niku ninggal anak wedok nang songo. Cili-cili ijek perawan. Lah iku nak kumpul bojo kula perawan bisa nak tukar. Nah, rondo tak kan ngedusi kan nyunggasi ngene ini malah tapi diserang. Maksudnya gentay ini niku terkait Nabi guyu. Asop ta ya Jabir pinter kowe pir. Jadi jangan kira istighfar itu hal yang baru. Zaman Nabi Sugeng yang punya aturan nikah itu di masjid ditaboi. Ternyata Nabi membolehkan nikah pokoknya pas wae entuk ya nang gage wong macam. Engko nak direncanakno, ba. Banyak kan orang nikah tidak jadi, mereka ngitung biaya resepsi. Coba nak ngitung biaya mangan, nak kuat kabeh. Tapi nak ngitung resepsi, nak meriang. Meriang, di pisan mau gede, resepsi ini tok, kita 50 juta, meriang. Malah ini yang sering gede resepsi, malah dusuk, itu banyak membatalkan sekian. Itu istihad. Ini paham gitu terus ngaji ini koloniasi tasawuf ya dianggap rekonsiliasi dengan Nabi Sinten Adam. Jadi Nabi Adam luar biasa sampai iblis itu bilang nanti pangeran faktor yang Rabi Rumat Nabi Sinten Adam. Ini kalau suwur nak sampai yang cerita oleh Nabi Adam gue tahu dosa itu terus no nganti ditobati pangeran itu masjid abu rabu fata ba'alihi wahada. Pada akhirnya Nabi Adam kan distatuskan istabahu rabu orang yang dipilih Allah. Coba cerita Nabi Adam salah terus mantik, Nabi Adam gelo. Paham ya Nabi Adam nopo? Gelo. Jadi gitu terus no. Nabi Adam salah, terus disepuro pangeran diangkat jadi nabi. Kowe nak pidato ada mantik pas salah to. Sampai dituntut sinten? Itu kula suwun tenan niki lewat kitab niki ben sampean rasa salah paham. Jadi malaikat yang dalam ini jaitun silati kholifai buatan malaikat Jibril Mikael, buatan malaikat nopo fis sama. Tapi kobilatun minal jin. Ya, kobilatun apa? Minal. Yang saat itu dianggap berkategori malaikat. Mana kalau mana ini? Ya, malaikat itu dianggap malaikat. Ke jeneng itu kan kali. Ono jeneng mergo memang jenengnya. Ono jeneng mergo dianggap. Atau semestinya. Kados manusia darah ini khalifatua semestinya apa mesti terjadi? Mestinya manusia itu khalifatua fi arti. Tapi nak sing nakal-nakal, statusnya khalifah apa pejundang? Itu berarti khalifah yang maknanya nak mes mesti pun kita harus berarti kan. Rotol lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa hamidina syakirina maridina maslina. Allahumma bihaqti na'ma ikasari wa bihaqti tatabli alaika ija'alna ya Allah farihina masrurina muna'amin syahidina liukhairan wa bayinan hatta nu'mina bika wa nu'mina bi habibika Muhammad wa nu'mina bi khalilika Ibrahim wa najika Musa shofika Isa wa man asatu khairatan fika jibran Allahumma bijahihim wa bijahi ulil azmi fi anbiyaika wa rusulika farriqna ilaika qurban ya Allah nakunu ya fi hadhihi tar mimman ta'a ilaika wa amila salihan wa qala innani minal muslimin Allahumma ja'alna ya wahatina muhtadina barina muhtadina walimin sa'idin minkuli balaikin ya wa'adabil akhirah sifatli minka wa rahmatullah fa'innahu la hawla wa la quwata illa kita ya Allah ya baru ya tawwabu ya rahim Rabbana adina ya masalahulam wa jatalahuna wa benar ganteng ini pasti ini ya betul ya ganteng maaf